Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mab'ad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji dan membaca kitab Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah. Kita ulangi dari halaman 79, riwayat dari Al-Haris ibn Haris al-Dhamidi. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa ana al-Haris ibn Haris al-Dhamidi, dari Al-Haris ibn Haris, beliau mengatakan, kuntu li abi wa nahnu biminan, aku berkata kepada ayahku sedangkan kami di Mina, berarti ini di musim haji, karena orang-orang jahiliyah juga berhaji. Dan Mina dalam bahasa Arab artinya menumpahkan atau mengalirkan, mimani yumna. Dan Mina disebut Mina karena likathrati ma yuraku fihi minad dima, karena banyaknya binatang yang dialirkan darahnya dan disembelih di Mina saat hari-hari haji. Maka para jamaah haji menyembelih hadyu di Mina. Maka aku katakan kepada ayahku, ma hadil jamaah, maka apa ini kumpulan orang ini. Maka di sini kita jumpai makna jamaah dalam bahasa Arab, artinya adalah sekelompok orang. Adapun jamaah secara syariat tidak mengharuskan adanya sejumlah orang yang kumpul bersama. Adapun jamaah dalam syariat, maka ada jamaatul abdan dan jamaatul adyan. Jamaatul adyan, jamaah agama, adalah sebagaimana perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mawafaqa al-jama'atu mawafaqa al-haqqa walau kunta wahdaka. Yang namanya al-jama'ah adalah bersama dengan kebenaran meskipun seorang diri. Sedangkan jama'atul abdan adalah jama'ah kaum muslimin atau sekelompok kaum muslimin yang berada dalam satu negara, yang bersepakat dengan bersepakat untuk meyakini bahasanya si fulan adalah kepala negara yang wajib, yang punya hak-hak sebagai layaknya seorang kepala negara, ditaati selama tidak dalam maksiat. Maka jamaatul abdan ini berkaitan dengan sekelompok manusia. Namun jamaatul adyan itu tidak mengharuskan adanya sekelompok manusia. Maka bisa kita katakan, berarti makna syar'i untuk jemaah itu lebih luas daripada makna lughawi. Kalau maknanya secara bahasa mengharuskan adanya sekelompok orang, maknanya secara syariat lebih luas. Bisa sekelompok orang, yaitu jemaatul abadan, jemaah badan, dan namun juga bisa lebih luas dari itu sebagaimana jamaatul adyan. Haula'il qaum, maka sang ayah mengatakan mereka adalah sekelompok orang. Maka jamaah sama dengan kaum. Haula'il qaum, mereka adalah sekelompok orang, qad istama'u 'ala sabi'in lahum, yang mengumumi sabi'in lahum. Sabi'in makna aslinya adalah murtad, atau maknanya adalah sesat. Dan yang dimaksudkan adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara upaya orang musyrik untuk menghambat dakwah Nabi adalah dengan menggelari beliau dengan gelar buruk. Di antaranya adalah gelaran dan sebutan sabi'in. Dan demikianlah yang dilakukan oleh musuh Islam dari zaman ke zaman. Mereka memberikan kesan-kesan yang negatif kepada publik berkaitan dengan orang yang berada di atas kebenaran supaya orang menjauhinya. Maka mereka sebut dengan berbagai macam sebutan yang buruk. Qal fanazalna, maka kami pun turun, dan berat yang lain fatasyafna, maka kami pun melongok dan kejauhan, melihat dan kejauhan. Fa'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatu'un nasa, maka ternyata itu adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk mengesakan Allah dan mengimani Allah. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan momen-momen di mana orang itu kumpul. Maka di antara strategi dakwah Nabi, beliau memanfaatkan orang-orang berkumpul untuk kemudian beliau berdakwah. Maka beliau manfaatkan adanya musim haji di Mina, maka berbagai macam suku Arab berdatangan untuk menjalankan ibadah haji dan kumpul di Mina. Maka Nabi manfaatkan momen kumpulnya banyak orang ini untuk berdakwah. Namun dan dakwah Nabi adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang jadi pokok dakwah Nabi, yang jadi takhis konsentrasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yaudun alaih, sedangkan mereka orang-orang yang Nabi dakwai itu membantah Nabi, qaulahu, membantah ucapan Nabi, wa yudunahu, dan menyakiti Nabi. Maka demikianlah konsekuensi dakwah, adanya hambatan, adanya gangguan, disakiti. Oleh karena itu dakwah itu identik dengan kesabaran. Oleh karena itu pesan Luqman al-Hakim kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Hendaklah kau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan bersabarlah akan berbagai macam kejadian yang pasti akan menimpamu. Hatta tanzafan nahar, sampai akhirnya Nabi itu memulai kegiatannya dengan dakwah sampai tengah siang, sampai matahari ada di tengah-tengah. Watasoda anu anas, dan manusia pun bubar. Maka akbalat, maka datanglah imra'atun, perempuan, kepada nahruha, yang telah nampak dan nampak lehernya. Dia datang muntah pergi sambil menangis. Tahmilu, padahal dia membawa satu wadah besar atau cangkir besar, fihi ma'un, yang berisi air, memindil, dan sejenis sapu tangan. Fatanawalahu minha, maka Nabi pun menerimanya, minha, dari perempuan tersebut. Wasyariba wa tawaddo'a, dan dia minum dan berwudu. Wallahu ta'ala alam, ada sini menunjukkan syariat wudu. Wudu sudah disyariatkan sejak di Mekah, karena ini kejadian di fase dakwah di Mekah. Dan wudu identik dengan sholat, maka ini wallahu ta'ala alam mengisyaratkan kejadian ini adalah terjadi setelah disyariatkannya sholat ketika Nabi di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Maka di sini bantahan untuk NII Abu Toto Zaitun yang beranggapan bahwasanya di fase Mekah itu belum ada syariat sholat. Kalau ada syariat sholat setelah fase Madinah, maka ini satu hal yang dusta, tidak sesuai dengan realita dan sejarah. Sehingga mereka mengatakan, karena kita belum ada di NII, Negara Islam Indonesia, maka ini fase Mekah tidak wajib sholat. Padahal di fase Mekah sudah ada syariat sholat, ada syariat berwudu, ada syariat sholat. Kapan bahasa ini fase Mekah kemudian tidak ada sholat, satu hal yang tidak benar. Anggap saja di fase Mekah kita terima, anggap saja dalam tanda kutip. Maka bukan berarti menafikan kewajiban sholat. Sholat sudah wajib. Apalagi anggapan bahasanya ini fase Mekah juga perlu ini perlu dibahas lebih lanjut. Seandainya anggap saja kita terima itu fase Mekah, maka anggapan kalau di fase Mekah tidak ada syariat sholat satu hal yang tidak benar. Sama rafa'a ra'sahu ilaiha, kemudian Nabi angkat kepalanya menatap putrinya. Maka Allah alam mungkin Nabi dalam posisi duduk bersimpuh atau semacam itu, sedangkan Fatimah kecil itu dalam posisi berdiri. Fakal, maka Nabi katakan, ya bunayyah, wahai anak perempuanku, khamiri aliki nahroki, tutupilah lehermu. Maka ya meskipun meskipun ketika ini jilbab belum wajib, jilbab belum wajib karena syariat jilbab belum turun ketika itu, dan syariat jilbab turun tahun berapa? Syariat jilbab turun tahun berapa? Bayat hijab namanya salah sana salatah tahun ketiga wakil khams, dan ada yang mengatakan tahun kelima. Namun menutup pakaian adalah satu hal yang menutupi diri, menutupi orang, menutupi badan bagi perempuan sudah ini adalah sebab satu kehormatan dan kemuliaan. Maka hadis ini dari anak kecil meskipun belum balik perlu dilatih untuk tutup aurat. Fatimah ketika itu masih kecil, namun Nabi mengajarinya untuk menutupi lehernya. Maka mimpi bintamrin, maka dalam rangka latihan anak kecil perlu dilatih untuk tutup aurat meskipun itu belum kewajiban. Wala takhafi ala abiki ghalabatan wala dhullam, dan jangan kau mengkhawatirkan bapakmu kalau dia akan dikalahkan dan dihinakan. Atau maaf, bukan Fatimah, ini Zainab. Kalau Zainab maka beliau sudah gede di akhir-akhir fase Mekah karena Nabi telah nikahkan Zainab. Maka maaf, bukan Fatimah namun Zainab. Maka di sini dalil tentang amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar, orang tua menegur anak gadisnya yang tidak menutup pakaian dengan baik. Wala takhafi ala abiki ghalabatan wala dhullan, jangan kau mengkhawatirkan kekalahan dan kehinaan untuk ayahmu. Aku katakan kepada ayah, kata Al-Haris Ibn Haris, menharihi siapakah perempuan itu. Maka sang ayah mengatakan, hadihi Zainab bintuhu, itu adalah Zainab putrinya Nabi. Lihatkan oleh Tabrani Ibn Asakir, dan tambahannya adalah tambahan yang ada dalam riwayat Ibn Asakir. Ibn Asakir mengatakan, lihatkan oleh Bukhari dalam tarikh secara ringkas. Demikian juga Abu Zur'ah. Dan beliau mengatakan hadal hadis sahih, dan hadis yang sahih. Kemudian kita lanjutkan di halaman berikutnya. Tsumma innaka Allahu ta'ala, kemudian firman Allah ta'ala, janganlah kalian wahai para perempuan, kalian pukulkan kaki kalian untuk memberitahukan perhiasan kaki yang kalian sembunyikan. Maka ayat ini dalil bahasanya perempuan wajib menutupi, juga wajib menutupi kakinya sampai tertutup telapak kakinya. Wa ila, jika tidak demikian, tentu perempuan di masa itu mampu untuk menampakkan perhiasan kaki yang dia sembunyikan. dan perhiasan kaki itu adalah khulakhil, perhiasan kaki tersebut adalah bilang kaki. Walastahnat bidzalika, dan dengan itu maka dia tidak perempuan ini tidak perlu mengukurkan kakinya untuk pamer gelang kaki. Walakin akan tapi perempuan masa silam tidaklah mampu pamer gelang kaki secara langsung, karena ini kalau seandainya dia pamer secara langsung bla bla diangkat betisnya, mungkin adalah penyimpangan yang terlalu memalukan, yang terlalu belak-belakan terhadap syariat. Dan pelanggaran syariat semacam ini dengan terang-terangan satu hal yang tidak dikenal di masa kerasulan. Oleh karena itu maka perempuan yang, sebagian perempuan yang suka pamer, dan banyak perempuan itu punya karakter suka pamer, tahtalu kemudian mencari hilah, mencari upaya, akal-akalan gimana supaya tetap bisa pamer gelang kaki. Dia temukan triknya adalah dengan dia pukul-pukulkan kakinya ke tanah supaya dia bisa memberikan tahu kepada laki-laki yang dia lewati bahwasanya dia punya gelang kaki yang dia sembunyikan. Maka Allah pun larang para perempuan ketika itu melakukan hal ini. Dan berdasarkan apa yang telah kami jelaskan di atas, Ibnu Hazm di Al-Muhallam mengatakan bahasanya ayat ini An-Nur 31 dalil tegas bahasanya kaki dan betis adalah di antara bagian badan perempuan yang harus disembunyikan alias ditutupi, tidak halal dinampakkan, dipertontonkan dan diperlihatkan. Dan maknanya atau kesimpulan ini dikuatkan oleh sunnah, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jawasaba khuyala, siapa yang menyeret kainnya karena sombong, maka Allah tidak akan memandanginya pada hari kiamat." Maka man di sini isim syarat dan man syartiyah, itu menghasilkan makna umum. Dan inilah yang dipandang, inilah yang dipahami oleh Ummu Salamah. Karena makna umum maka mencakup laki-laki dan perempuan. Maka di sini dalil bahasanya man syartiyah yufidul umum. Karena ini mencakup perempuan, maka Ummu Salamah bertanya, kaifa yasna'u an-nisa'u bi dhuyulihinna, wahai Rasul, lalu gimana yang harus dilakukan oleh perempuan dengan ujung kainnya kalau tidak boleh? Maka Nabi jelaskan bahasanya perempuan tidak termasuk dalam hal ini, bahkan perempuan diperintahkan untuk menjunuhkan, memanjangkan ujung kainnya. Nabi katakan ya khina shibran, adalah dia ulurkan, julurkan ujung kainnya, dia panjangkan sebanyak satu jengkal. Satu jengkal dari mana? Di catatan kaki disampaikan ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan satu jengkal itu dari setengah betis. Ini nampaknya yang dipilih oleh Al-Albani, karena yang itu yang sudah sebutkan pertama kali. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan minal ka'bah, satu jengkal tadi dari mata kaki. Dan banyak Al-Albani memilih pendapat pertama, satu jengkal dari setengah betis. Namun Allah Ta'ala alam, mungkin yang lebih tepat adalah setengah jengkal, atau maaf setengah jengkal, ya, satu jengkal tersebut adalah satu jengkal dari mata kaki. Nah jika ditambahi satu jengkal dari mata kaki dibentuk berjalan, maka kata Ummu Salamah, idan tangkashifu aqdamuhunna. Jika demikian, kalau cuma satu jengkal wahai Nabi, maka masih tersingkap telapak kaki mereka, tuh berjalan masih tersingkap. Maka Nabi katakan fayakhina tayukhinahu diro'an lam yazidna alaihi. Kalau gitu silakan dipanjangkan sebanyak satu hasta dari mata kaki, dan tidak boleh lebih dari itu. Dan satu hasta sama dengan dua jengkal. Kalau orang itu tangannya normal, maka satu hasta itu sama dengan dua jengkalnya sendiri. Maka di sini dalil bantahan untuk anggapan sebagian orang yang beranggapan tidak ada isbal untuk perempuan. Bahkan ada isbal yang terlarang untuk perempuan. Itu manakala dia panjangkan ujung kainnya lebih dari satu hasta. Maka jika dipanjangkan lebih dari satu hasta dari mata kaki, kok malah dari mata kaki kok 2 meter, 3 meter, maka ini isbal yang haram untuk perempuan. Dan baju pengantin bukan alasan untuk melanggar dan melakukan pelanggaran dalam masalah ini. Di sini diatkan oleh Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan ada hadisun hasanun sahih. Ini adalah hadis hasan sahih. Catatan kaki. Di sini juga diatkan oleh selain Tirmidzi. Kami telah bahas hadis ini di buku kami yang tidak selesai, Iltamar Mustatab Min Fikil Kitab Min Fikil Sunnah Wal Kitab. Maka saya lebih bermaksud punya proyek untuk bikin kitab fikih, namun tidak selesai. 2 jilid itu pun masih di bab sholat dan belum selesai. Dan awalnya beliau cuma mau bikin yang ringkas, namun ternyata kok tulisannya jadi panjang. Namun kan belum selesai. 2 jilid pun baru awal-awal sholat. Wafil hadis, maka dalam hadis ini terdapat keringanan bagi perempuan untuk menyeret ujung sarungnya, ujung kainnya. Karena dengan menyeret, dengan memanjangkan ujung kain, maka itu lebih menutupi badan perempuan. Baihaqi Syafi'i, Asy-Syafi'i mengatakan hadis ini dalil wajibnya menutupi dua telapak kaki bagi perempuan. Catatan lagi, dan kalimat semisal dikatakan dan disebutkan oleh Syaukani di Naulul Autar. Kemudian Al-Bani mengatakan man khalafa hadza, dan siapa yang menyelisihi pendapat ini, maka dia akan mengatakan bahasanya dua telapak kaki bukanlah aurat sebagaimana yang dikatakan dan dilakukan oleh Al-Ustaz Al-Maududi. Dalam bantahannya Fitaki Bihi Alayya, dalam buku bantahan beliau untukku di halaman 21. Maka pendapat ini laisa ma'ahu dalilun, tidak ada dalilnya. Dan anehnya kebelah dalika sebelum buku Ta'qib Al-Maududi, Al-Ustadz Al-Maududi menyebutkan dalam kitabnya Al-Hijab satu perkataan yang menyelisihi apa yang beliau katakan di kitabnya Ta'qib. Jadi Al-Hijab, Al-Maudud itu mencocoki pendapat kami yang mengatakan bahasa telapak kaki itu awal. Karena ketika beliau mendefinisikan awal untuk perempuan di kitabnya Al-Hijab, Al-Ustaz Al-Maududi mengatakan fa'umirna, maka perempuan diperintahkan untuk menutupi semua anggota badannya selain wajah dan dua telapak tangan. Maka beliau tidaklah memberikan pengecualian kecuali juga dua telapak kaki. Dan inilah yang benar. Maka kenapa, ada apa sih yang mendorong sang Ustaz untuk meninggalkan pendapat awalnya? Maka Al-Imani menceritakan kalau Al-Maududi punya dua pendapat yang kontradiktif. Di buku yang pertama Al-Hijab, dia mencocoki Al-Albani mengatakan atau mengisyaratkan telapak kaki adalah awrat, namun setelah itu dia bantah sendiri dia batalkan sendiri di buku beliau Taqib untuk Al-Albani. Maka di sini terdapat pelajaran adab dan etika terhadap orang yang dibantah dan dinilai memiliki pendapat yang keliru. Meskipun Al-Albani tidak sepakat dengan Maudhu'i dalam perkataannya tentang masalah telapak kaki perempuan, namun dia tetap menyebutnya dengan sebutan penghormatan Al-Ustaz. Tidak sebagaimana kelakuan sebagian orang ketika tidak sepakat dengan satu ustaz, satu dai, maka dulu nyebutnya ustaz, setelah itu nyebutnya pak. Untuk mengisyaratkan kalau dia sudah turun martabat di matanya. Dulu ustaz fulan, kemudian karena tidak cocok atau tidak suka atau apa, kemudian jadi pak fulan. Bandingkan perbuatan orang tersebut dengan perbuatan Al-Albani. Meskipun Al-Albani tidak cocok dengan Maudhu'i, dia tetap menyebutnya dengan sebutan yang layak untuk dirinya, karena dia memang ustaz, dai, disebut Al-Ustaz. Tidak mudah diturunkan levelnya dengan sebutan yang lain yang menunjukkan telah turun derajat dan levelnya. Kemudian kembali ke atas, wa'alahan najwa al-amal. Dan inilah yang dipraktikkan oleh para perempuan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa setelahnya, yaitu telapak kaki itu ditutupi. Wa ta'ala alibatul masalah syar'iyah, dan wajibnya menutupi telapak kaki ini berdampak munculnya beberapa masalah syariah. Dilihatkan oleh Malik dan yang lainnya dari Ummu Walad Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Ummu Walad adalah budak perempuan yang disetubuhi sehingga punya anak dari tuannya. Maka budaknya Ibrahim bin Abdurrahman bertanya pada Ummu Salamah istri Nabi SAW, aku ada seorang perempuan yang memanjakan ujung kainku dan aku berjalan di tempat yang kotor. Maka Ummu Salamah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya, tanah yang bersih itu membersihkannya. Dari satu perempuan dari Bani Abdul Ashal, perempuan ini mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullahnya, kami punya jalan ke masjid, yang jalan tersebut jalan yang bau. Fakaifa naf'alu idza mutirna, maka apa yang harus kami lakukan ketika kami kehujanan di tempat itu? Maka Nabi katakan, alaisa ba'daha, bukankah setelah jalan tersebut terdapat jalan yang lebih baik, yaitu jalan yang bersih? Maka sang perempuan mengatakan betul. Maka Nabi katakan, fahadihi bihadihi, maka jalan yang bersih itu membersihkan ujung kain yang terkena, yang terkotor karena jalan yang kotor. Maka di sini dalil bolehnya perempuan pergi ke masjid untuk sholat jamaah di masjid, dan adanya perempuan yang sholat berjamaah dengan Nabi di masjid. Sehingga dia mengatakan innalana tariqan ilal masjid, kami melewati satu jalan kalau mau ke masjid, dan jalannya jalan yang kotor. Dicatatkan lagi hadis ini dari perempuan dari Bani Abdul Ashad, dan hadis sebelumnya dua-duanya dari kalam Daud dan sunannya. Ini adalah sanad yang sahih. Dan sebelum Al-Albani, hadis ini disahihkan oleh Al-Mundhiri. Maka kalau buka belahu, sedangkan hadis yang pertama statusnya adalah sahih lighairihi, dinilai sahih oleh Ibnu Arabi Al-Maliki, dan dinilai hasan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. sebagaimana aku telah menjelaskan, aku telah jelaskan dan tersebut dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Wamin ajli dzalika, oleh karena itu, maka diantara poin perjanjian kaum muslimin terdahulu dengan orang kafir yang mau tinggal di negeri kaum muslimin alias kafir dhimmi. Maka diantara poin perjanjiannya, perempuan kafir dhimmi, perempuan nasrani itu diwajibkan untuk tidak memanjangkan ujung kainnya dan menampakkan betis dan telapak kakinya, supaya tidak serupa dengan perempuan muslimah. Karena mereka diwajibkan untuk tutup aurat, diwajibkan untuk berjilbab. Perempuan dhimmi diwajibkan untuk berjilbab. Ketika keluar rumah, perempuan nasrani diwajibkan tutup aurat sebagaimana muslimah, supaya membedakan ketika di jalan itu bisa dibedakan ini perempuan muslimah ataukah perempuan ahli kita, perempuan nasrani, ya. Maka dilihat bawahnya. Kalau bawahnya kok kemudian setengah betis, roknya kok setengah betis, oh ini nasrani ya. Nah ini nasrani ya. Kalau telapak kakinya tidak terlihat, maka oh ini muslimah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim di halaman yang ke-59. Maka di antara ini adalah Suhutu Umar, aturan detail tentang bagaimana supaya ahli kitab terbedakan dengan kaum muslimin, itu dibuat aturan detailnya oleh Umar. Maka biasa disebut dengan Suhutu Umar. Maka jika ada perempuan nasraniyah kok berjilbab, maka tidak terlarang, maka bahkan malah seharusnya dia berjilbab sebagaimana kaum muslimah. Itu bukan hanya boleh, bahkan seharusnya harus, cuma jilbabnya harus beda dengan jilbab kaum muslimah. Dan di masa Umar, cara pembedaannya adalah dengan bagian bawah badannya. Ketika ada nasrani kok pakai jilbab, nah itu bukan penipuan identitas, enggak ya. Kembali ke masa Umar, kan? Cuma perlu dipertegas, perlu dipertegas pembedanya. Kemudian summa inna Allah Ta'ala, kemudian sunnya Allah Ta'ala pada an bayana, setelah menjelaskan di ayat terdahulu yaitu ayat surah An-Nur, apa yang wajib bagi perempuan untuk dia tutupi min zinatiha, daya tariknya, badannya, auratnya. Ketika ada di depan dan bisa dilihat oleh laki-laki ajnabi, demikian juga setelah menjelaskan apa yang boleh dinampakkan di hadapan laki-laki ajnabi, maka Allah perintahkan perempuan di ayat yang lain jika keluar dari rumahnya untuk menutupi diri. Menutupi diri untuk dengan satu kain, yang kain tersebut di atas ya, pakaian rumahannya, dan di atas kerudungnya. Dalam dia tutupi dirinya dengan jilbab, atau yang disebut juga dengan mala'ah. Li'anahu, karena dengan ditutupi dengan jilbab ini lebih menutup bagi perempuan dan lebih mulia bagi perilakunya. Itulah firman Allah Ta'ala, wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu, dan istri orang-orang yang beriman, yudhilina alaihina min jalabibihinna, dalam mereka julukkan jilbab-jilbab mereka. Sebabkan orang yang suka otak-atik mengatakan berdasarkan ayat ini, berarti kalau gadis itu tidak wajib berjilbab. Coba lihat, karena yang diperintahkan istri Nabi, anak perempuan Nabi, istri orang-orang yang beriman. Nah, kalau gadis tidak masuk. Jadi berjilbab itu setelah menikah. Kalau belum menikah, masih gadis, cari calon suami, tidak usah, tidak apa-apa, karena tidak masuk dalam ayat. Maka jawabannya Allah Ta'ala alam adalah kaidah yang telah dikenal oleh orang-orang yang belajar agama dengan baik. Bahasanya perintah Allah untuk satu umat adalah perintah Allah untuk seluruhnya, kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Meskipun yang diperintahkan oleh Mu'ad, wahai Mu'ad, janganlah kau lupa setiap kali selesai sholat fardu untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa kesimpulan para ulama? Ini dituntunkan untuk semua orang, meskipun hadisnya ditujukan kepada Mu'ad bin Jabal. Demikian juga meskipun hadisnya ditujukan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ittaqillah haitsu ma kunta wa'ad bi sayyatil hasanah tatamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Apakah yang diperintahkan untuk berakhlak mulia dengan masyarakat cuma Abu Dzar, yang lain boleh berakhlak kasar? Enggak. Namun ini diberlaku juga untuk semua umat, karena tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahasanya itu ketentuan khusus hanya untuk Abu Dzar. Maka anggap saja kita terima bahasanya gadis tidak termasuk dalam ayat ini. Maka perintah Allah dan Rasulnya yang ditujukan kepada satu orang, maka itu diberlaku untuk orang yang lain, berlaku untuk semua mukallaf, kecuali terdapat dalil tegas dan gamblang bahasa itu hanya tertuju untuk orang-orang yang dimaksudkan oleh dalil. Yudhina alaihina min jalabibihin, bukan dalam berkajulkan jilbab mereka. Demikian itu lebih dekat, lebih mudah mereka untuk dikenal sehingga tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ahzab 59. Dan setelah turun ayat ini, Al-Ahzab 59, keluarlah para perempuan Ansar seakan-akan di kepala mereka terdapat gagak minal aksiyah, karena pakaian hitam yang mereka kenakan. Dan kena Abu Dzar dengan sanad yang sahih. Dan riwayat ini dibawakan oleh Suyuti dalam Ad-Dur, Ad-Dur Al-Manthur, dari riwayatnya Ad-Dhuzar dan Abad bin Umayn, Abu Dawud, Ibnu Mundhir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardaweh, dari Ummu Salamah dengan redaksi Min Aksiyah bin Sudin Yalbas Naha, karena pakaian hitam yang mereka kenakan. Sedangkan hirban adalah jamak dari hurab, yaitu gagak. Subiat al-aksiyah, maka pakaian atau jilbab tersebut diserupakan dalam warna, sama-sama warnanya hitam, diserupakan dengan gagak. Karena di sini Al-Albani menyampaikan definisi jilbab yang menurut beliau itu berbeda dengan khimar, berbeda dengan kerudung. Beliau katakan yang namanya jilbab adalah mala'ah, ada satu kain panjang yang digunakan oleh perempuan untuk menutupi dirinya, yang kain tersebut fokotia pihak, dikenakan di atas pakaian rumahannya. Ala asahil akwal, demikianlah definisi jilbab yang benar menurut pendapat yang paling kuat. Artinya Al-Albani mengakui adanya khilaf dalam masalah ini, dan beliau mengkuatkan apa yang telah beliau kuatkan. Di catatan kaki beliau sampaikan tentang penyertaan jilbab terdapat 7 pendapat. Ada 7 pendapat tentang definisi jilbab. Yang 7 pendapat tersebut, 7-7-nya dibawakan dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari. Dan pendapat di atas adalah salah satu dari 7 hal tersebut. Kemudian disebutkan ulama-ulama yang memilih, ulama-ulama sebelum beliau yang memilih definisi di atas. Wabihi jazam al-Baghawi. Dan inilah definisi jilbab yang ditegaskan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya. Al-Baghawi mengatakan jilbab adalah mala'ah kain panjang yang tastamilu bihal mar'atu, seorang perempuan itu menyelimuti dirinya dengan kain tersebut, dan kain tersebut digunakan fawqad dara'i, di atas dara, dara adalah long dress, wal khimar, dan kerudung. Maka jilbab tersebut menutupi khimar dan menutupi adara, menutupi long dress yang dia pakai. Ulama yang lain selain Baghawi adalah Ibn Hazm. Ibn Hazm mengatakan jilbab dalam bahasa orang Arab, yang dengan bahasa tersebut Rasulullah SAW berbicara kepada kita, adalah kain yang menutupi semua badan, bukan sebagian, misalnya bagian atas tok. Nah, jilbab itu menutupi seluruh badan. Ini garis bawahi kata-kata jamiah, menutupi seluruh badan, artinya dari kepala sampai kaki. Dari kepala sampai kaki itu tertutup dengan jilbab. Maka jilbab kalau dalam tempat kita itu gambarannya sejenis jas hujan, namun dari kain, bukan dari plastik. Sejenis jas hujan, yang jas hujan tempo dulu, yang panjang, maka dia menutupi seluruh badan. Atau bahkan jas hujan pun masih kurang panjang dikit, sehingga menutupi dari kepala sampai kaki. Maqatta jami'al jismi la ba'dahu, itu menutupi seluruh badan, bukan hanya menutupi sebagiannya saja. Ini kalau cuma sampai ujungnya sampai pantat itu belum jilbab menurut Ibnu Hazm. Nah, kalau ujungnya cuma sampai lutut itu juga belum jilbab. Kalau ujungnya sampai kaki, nah itu baru jilbab. Demikian juga ulama yang lain yang memilih definisi jilbab dengan pengertian di atas. Inilah pendapat yang dinilai benar oleh Qurtubi Al-Maliki dalam tafsirnya. Dan dikatakan oleh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i dalam tafsirnya, yang namanya jilbab adalah aridah, yaitu kain panjang. Ridah di sini berbeda dengan ridah pakaian laki-laki yang dipakai oleh laki-laki yang sedang dalam kondisi ihram untuk menutupi bagian atas badan. Sehingga ridah ini tadi kita terjemahkan dengan satu kain panjang, supaya tidak ada kesan sama dengan ridah yang dipakai oleh laki-laki. Maka nama lain dari jilbab adalah ridah. Di samping nama lainnya adalah mala'ah, nama lainnya adalah ridah. Yang ini kata Ibnu Katsir menutupi khimar, fawqal khimar. Maka pakai khimar terlebih dahulu, kemudian pakai jilbab. Tidak tahu kalau di sebagian mutazimah di tempat kita malah dibalik, pakai jilbab dulu baru pakai khimar, jika khimarnya malah kelihatan. seharusnya pakai simar dulu dan kemudian pakai jilbab. Wahyu bimanzilati al izar al yaum, dan itu adalah jilbab itu seperti izar di hari ini di zamannya Ibnu Katsir. Jadi ada maksud dengan izar ya, kain panjang itu saja, bukan izar penutup bawah badan untuk pakaian laki-laki. Maka izar di sini adalah nama lain untuk jilbab. Maka jilbab ya merupakan kain panjang menutupi dari kepala sampai dan sampai menutupi kerudung. Itu nama lainnya adalah mala'ah, nama lainnya adalah ridah dalam bahasanya Ibnu Katsir, nama lainnya adalah izar dalam bahasanya Ibnu Katsir. Untuk maka alat banyak kemudian katakan, maka boleh jadi abaya yang digunakan oleh hari ini oleh perempuan-perempuan Najd dan Iraq, dan semacam itulah, itulah yang dimaksudkan. Maka kurang lebih memakai jilbab yang bagus kalau berdasarkan tolak ukur ini, nah, itu askar-askar perempuan Saudi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu adalah polisi-polisi perempuan. Nah, itu pakaiannya pakaian standar. Dia tidak pakai khimar di atas jilbab. Ya, di luar yang terlihat cuma jilbab panjang sampai menutupi badannya. Kalau kalian pernah ke Saudi, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, nanti ketemu di sana polisi-polisi perempuan. Nah, itu pakaiannya sangat memenuhi persyaratan sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani. Kemudian kembali ke atas, warwa dan jilbab ini digunakan fil ghalib biasanya jika keluar rumah. Nah, tidak mesti hanya pas keluar rumah, yang penting adalah adanya laki-laki ajnabi yang bisa melihatnya. Cuma fil ghalib umumnya, sebagian dikatakan oleh Muslim dan yang lainnya dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha, Ummu Athiyah menceritakan Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk memberangkatkan perempuan ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Diperintahkan untuk memberangkatkan al-awatiq. Awatiq adalah jamak dari atiq, yang artinya adalah syabah gadis, awal matutrik, di awal pertama kali baliknya. Walhuyat, demikian juga perempuan-perempuan yang haid, wa dawatil khudur. Ini kebalikan dari awatiq. Kalau awatiq adalah gadis di awal-awal balik, ya, kalau ini yang sudah gadis yang sudah lama, gadis yang sudah lama jadi gadis yang lama sudah balik, namun dia belum menikah. Fa'amal huyat, adapun wanita-wanita yang haid ketika di musholah sholat a'in, maka ya'tazilna as-sholata, menjauh dari tempat sholat. Maka kata-kata ya'tazilna sholata ini dijadikan dalil oleh Hanabilah secara umum dan Ibnu Utsaimin secara khusus untuk mengatakan bahasanya musholah a'in adalah masjid. Sehingga Hanabilah menuntunkan sholat tahiyatul masjid di musholah a'in. Nah, mereka menilai bahasa itu adalah masjid. Buktinya perempuan haid tidak boleh mendekatinya. Karena di hadis disebutkan ya'tazilna sholata. Maka ya'tazilna sholata dalam pandangan Hanabilah adalah karena tempat sholat a'in itu masjid. Namun yang lebih tepat wallahu ta'ala a'lam, mereka menjauhi tempat sholat adalah karena untuk memberi ruang sholat bagi perempuan-perempuan yang wajib sholat atau perempuan-perempuan yang mau sholat, bukan karena itu masjid. wayasyadna, dan mereka menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin. Maka Ummu Athiyah mengatakan, ya Rasulullah, salah satu kami tidak punya jilbab. Demikian kemiskinan yang demikian parah dan akut di masa Nabi. Sampai ada satu keluarga yang ada perempuan yang tidak pernah keluar rumah karena tidak punya jilbab. Punya jilbab tidak punya. Satu setel pun tidak punya. Satu buah, satu potong pun tidak ada. Maka perempuan tidak pernah keluar rumah. Gimana kok diperintahkan untuk berangkat sholat? Gimana caranya? Namun meskipun mereka adalah perempuan-perempuan yang, atau sebagian dari mereka adalah dalam kemiskinan yang demikian parah, ya sebagian perempuan di tempat kita memang tidak punya jilbab, bukan karena tidak punya duit untuk beli jilbab, itu karena ingin pamer dengan auratnya. Dulu ada yang tidak punya jilbab sehingga tidak pernah keluar rumah. Kal, maka Nabi menjawab, litul biswa uhtuha min jilbabiha. Tidaklah saudarinya, tetangganya, sesama perempuan yang memberikan, Allah makna ini memberikan atau meminjamkan sebagian jilbabnya. Tidaklah dia berikan kepada perempuan tersebut. Tidaklah kalian ta'awun alal birri wa taqwa, yang punya jilbab atau yang punya berlebih jilbabnya adalah dia berikan kepada kepada saudaranya, saudarinya yang sama sekali tidak punya. Berkaitan dengan jilbabiyah di sini, apa yang dimaksud dengan jilbabiyah? Maka jika yang dimaksud dengan jilbabiyah di sini artinya adalah sebuah jilbab. Jilbab di sini mufrad, maksudnya maknanya adalah mufrad. Maka sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah taala, di sini dalil bahasa jilbab perempuan di masa Nabi sangat lebar, sehingga satu jilbab bisa dipotong dan bisa dipakai untuk dua orang. Maka itu artinya kalau min jilbabiha, jilbab di sini maknanya mufrad, maka makna hadis ini sebagaimana kata Ibnu Jibrin, bahasanya jilbab para sahabat itu super lebar. Super lebar, seandainya dipotong itu cukup untuk dua orang. Jadi dipotong itu dua orang, untuk dia sudah sah, dikasihkan ke orang perempuan yang lain sah. Ini pemahaman saya Ibnu Jibrin untuk kalimat menjilbabiha. Namun Allah Ta'ala alam tidak menutup kemungkinan bahasanya makna menjilbabiha di sini adalah jamak. Karena mengikuti kaidah usul fikih mufrad mudhaf yufidul umum. Jilbab memang mufrad. Ini mufrad mudhaf yufidul umum. Maka dia punya beberapa jilbab. Sehingga makna min di sini bukan dipotong, namun memang dia punya, sudah punya beberapa potong. Kemudian dia berikan atau dia pinjamkan satu potongnya kepada saudarinya yang lain yang tidak punya sama sekali. Maka Allah Ta'ala alam, ada dua kemungkinan makna untuk kata-kata min jilbabiha. Bisa kita artikan maknanya secara makna dia mufrad, maka nanti sebagaimana kata Syekh Ibnu Jibrin, atau bisa jadi dia adalah bima'na al-jama', mengikuti kaidah mufrad mudhaf yufidul umum, sehingga maknanya adalah dia berikan satu potong dari beberapa potong jilbab yang dia miliki. Wallahu ta'ala a'lam. Demikianlah yang kita kesempatan pagi hari ini, dan ini adalah kajian terakhir kita sebelum libur Ramadan. Sallallahu alaihi wa sallam. Fa'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.